إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebagai mukaddimah dari saya apa yang menjadi hikmah dan apa yang terkait dengan ibadah kurban. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita langsung saja memasuki kitab dengan membaca mukaddimah dari pengarang kitab terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk pada inti dari kitab. Kitab yang akan kita baca berjudul Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyati Waz Zakah. Talkhis, ringkasan dari kitab Ahkamul Udhiyah Waz Zakah. Ringkasan dari kitab hukum-hukum seputar hewan kurban dan penyembelihan. Maka dari judul ini kita mendapatkan isyarat dari beliau bahwasanya apa yang beliau tulis di dalam risalah ini merupakan ringkasan dari kitab yang sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul Kitab Ahkam Al-Udhiyati Wadzakah. Di situ beliau pengarang kitab membahas sedikit melebar dengan menyebutkan beberapa perselisihan para ulama dan munaqasyah, yaitu perbincangan-perbincangan, perdebatan di antara para ulama, sehingga kemudian beliau meringkas kitab tersebut tanpa menyebutkan perselisihan-perselisihan. Kemudian ringkasan tersebut beliau sendirikan dan diberi judul dengan Talkhis, ringkasan dari kitab Ahkamul Udhiyati Wadzakah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seorang imam Al-Allamah yang masyhur dari ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Langsung saja kita baca mukaddimah sebagai pembukaan dari beliau rahimahullah. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah, pembukaan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Dia mengawali dengan khutbatul hajah yang berbunyi atau dengan makna, sesungguhnya segala puji milik Allah. Kita memujinya, kita memohon bantuannya, dan kita memohon ampunannya, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan atau keburukan-keburukan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi, salawat Allah Subhanahu wa taala atas beliau, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan salawat kepada siapa yang mengikuti mereka dengan baik, wa sallama tasliman katsira, dan keselamatan atas mereka dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyati waz zakah mutawwalan yaqa'u fi 93 safha. Dahulu aku pernah menulis satu kitab, yaitu kitab ahkamul udhiyati waz zakah, yang cukup panjang, yang memakan sampai 93 halaman. Ini kitab beliau, sebelum beliau meringkas ini, itu memakan 93 halaman. Wa fihi dzikru ba'dil khilaf wal munaqashat allati tatawwala 'ala al-qari'. Di dalam kitab tersebut disebutkan sebahagian perselisihan dan munaqashah, yakni perdebatan, perbincangan. Maksudnya ini perselisihan di antara para ulama yang akan yakni merasa panjang bagi orang yang membacanya. Ini terlalu melebar pembahasannya. Faraitu an aktuba talkhisan lidzalikal kitabi hadifan ma la tad'u al-hajatu ilayhi wa zaidan zaidan ma tad'u al-hajatu ilayhi. Maka saya memandang untuk menulis sebuah ringkasan untuk kitab tersebut dengan membuang apa yang tidak dibutuhkan dan menambah apa yang perlu untuk ditambah dari kebutuhan. Sehingga beliau akan dari kitab sebelumnya, perselisihan-perselisihan dari kalangan para ulama, yakni penyebutan munaqasyah masing-masing dari argumentasi mereka, beliau buang, beliau hilangkan agar kitab tersebut menjadi ringkas sehingga mudah untuk dibaca bagi para pembaca. Nah, berhenti dari sini ikhwan barakallahu fikum. Kita mendapatkan pelajaran dari beliau rahimahullahu taala, bagaimana beliau bersemangat untuk mencari jalan agar kaum muslimin mereka mudah untuk mendapatkan ilmu. Diberikan jalan, ada di sana karangan yang lebih panjang dengan sedikit perincian yang agak melebar. Ada di sana yakni satu pembahasan yang sama namun dengan jenis kitab yang ringkas tanpa penyebutan perselisihan di dalamnya. Nah, ini akan memberikan kesemangatan, memudahkan bagi para pembaca untuk membaca tulisan beliau. Bagi yang mau ringkas, silakan membaca ringkasannya. Bagi yang memiliki yakni wawasan sedikit meluas, melebar, silakan baca kitab yang menyebutkan di dalamnya itu perselisihan. Nah, sehingga beliau berupaya untuk memudahkan bagi umat Islam, kaum muslimin, terkhusus para pembaca, agar mudah di dalam memahami agama Islam. Mudah di dalam memahami agama Islam. Karena terkadang kalau kita membaca suatu buku, kemudian di situ terjadi yakni penyebutan panjang lebar perselisihan, itu terkadang itu kita belum sampai pada inti pembahasan, kita sudah merasa bosan. Ya. Ini artikelnya panjang betul. Tulisannya panjang betul. Kadang-kadang kita belum selesai pada inti dari pembahasan kesimpulan, kita sudah merasakan malal, bosan. Sehingga kita akan terluputkan dari ilmu, sehingga kita akan meninggalkan bacaan tersebut. Namun apabila di situ ada ringkasan, disebutkan poin-poin kesimpulannya saja, maka ketika kita membaca kita merasa enak. Kita merasa yakni simple. Oh, seperti ini hukumnya, seperti ini hukumnya, seperti ini hukumnya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wallah as'alu an yaj'ala 'amalana fi dhalika kullihi khalisan lillah ta'ala." Mubayyinan li syari'atihi nafi'an lana walil muslimin innahu jawadun karim. Dan hanya kepada Allah saya meminta untuk menjadikan amalan kita ini ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai penjelas bagi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan manfaat kepada kami dan kepada kaum muslimin. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan lagi maha mulia. Wahada talqis yashtamilu ala al-fusul thaliyah. Ringkasan ini pada kitab ini beliau mencakup beberapa pasal sebagai berikut. Beliau akan menyebutkan pasal-pasalnya secara global terlebih dahulu, baru setelah itu beliau akan menyebutkan pembahasan sedikit terperinci dari masing-masing pasalnya. Pasal-pasal berikut terdiri yang pertama, al-faslul awal, pasal yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha, yaitu suatu pasal atau bab ya, yang akan menyebutkan definisi hewan kurban dan hukumnya. Al-fasl tsani, pasal yang kedua, akan dibahas fi syurutil udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Nah, menunjukkan hewan kurban, tidak semua hewan kurban itu bisa dijadikan sebagai kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, tidak semua hewan, ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan agar kemudian ketika syarat-syarat tersebut ditunaikan secara menyeluruh, maka insya Allah hewan kurban tersebut akan sah dan dinilai sebagai hewan kurban. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fil afdal minal adahi jinsan aw sifatan wal makruhi minha. Pasal yang ketiga akan membahas yang afdal dari hewan kurban secara jenisnya, jenis hewan apa saja, atau sifatnya, dan apa yang dibenci dari hewan kurban. Ini pembahasan secara global. Beliau menyebutkan pasal-pasalnya, baru setelah itu akan merinci. Al-faslu rabi, pasal yang keempat, fi man tujzi'u anhul udhiyah. Fi man tujzi'u anhul udhiyah, yang akan dibahas pada pasal yang keempat, atas siapakah kurban itu dianggap sah. Nah, atas siapakah kurban itu dianggap sah. Al-faslul khamis, pasal yang kelima, fima tata'ayyanu bihil udhiyat wa ahkamu, yaitu pembahasan seputar apa-apa yang menjadikan hewan kurban itu berstatus sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Ya, ini maksudnya adalah dengan apa hewan tersebut telah divonis statusnya sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena hewan kurban atau hewan yang sudah divonis dia ini adalah sebagai hewan kurban, ini tidak sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengan hewan yang sudah divonis sebagai hewan kurban tersebut. Nah, sehingga kedudukannya, statusnya dia tidak seperti hewan-hewan yang belum divonis sebagai hewan kurban. Nah, nanti akan dibahas dengan apa hewan tersebut tervonis sebagai hewan kurban, akan dibahas. Al-faslu sadis, pasal yang keenam, fima yukalu minal udhiyati wa yufarriq, yaitu pembahasan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan dari hewan kurban atau apa yang dibagi-bagikan dari hewan kurban tersebut. Ya, ini pembahasan seputar apa yang dimakan dari hewan kurban atau daging hewan kurban yang dibagikan. Al-faslu sabi', pasal yang ketujuh, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah, yaitu pembahasan seputar perkara-perkara yang mesti dijauhi bagi orang yang hendak berkurban. Perkara-perkara yang mesti untuk dijauhi bagi orang yang hendak berkurban. Al-faslu tsamin, pasal yang kedelapan, fi zakati wa syurutiha, pembahasan seputar penyembelihan dan syarat-syaratnya. Al-faslu tasi', pasal yang kesembilan, fi adabiz zakat, yaitu bab yang membahas seputar adab-adab di dalam proses penyembelihan. Al-faslul ashir, pasal yang ke-10, fi makruhatiz zakah, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam penyembelihan. Nah, jadi pada ringkasan kitab ini beliau akan membahas 10 pasal yang barusan kita sebutkan tadi. Akan dibahas 10 pasal. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, kemudahan untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini sebelum tibanya Idul Adha. Sehingga pembahasan telah sempurna, mungkin ilmu sudah kita ketahui, sehingga insyaallah bisa dipraktikkan tatkala datang hari Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Baik, itu mukadimah dari beliau rahimahullahu taala. Maka langsung kita masuk ke pasal yang pertama. Pasal yang pertama. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-faslul awwal, pasal yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha, definisi al-udhiyah dan hukumnya. Dan hukumnya. Ini definisi hewan kurban. Al-udhiyah, kata beliau, al-udhiyatu ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyama idil adha bisababil id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Kata beliau, ma yuzbahu, al-udhiyah adalah apa-apa yang disembelih. Apa-apa yang disembelih dari hewan ternak. Apa saja hewan tersebut nanti ada pasalnya tersendiri yang akan dibahas. yang akan membahas seputar hewan-hewan kurban tersebut. Hewan-hewan kurban tersebut. Yang jelas secara global al-udhiyah, hewan kurban adalah sesuatu atau hewan yang disembelih dari hewan ternak. Ya seperti sapi secara umumnya ya kan, yang sejenisnya, atau unta, ya kan, atau demikian pula apa, kambing dengan jenis beberapa jenisnya, apakah itu domba atau dari jenis al-ma'i. Nah, kambing itu terbagi menjadi dua, dengan jenis ad-dhan, ada pula jenis al-ma'i. Untuk membedakan ad-dhan dengan al-ma'i, al-ma'i ini adalah kambing yang kelihatan duburnya. Kalau dilihat dari belakang, dia membuka auratnya. Oh, kelihatan duburnya, itu ma'i. Tapi ada kambing dari jenis ad-dhan, yaitu kambing yang duburnya itu tertutupi oleh ekornya. Seperti kambing apa? Kambing yang besar itu ya? Tertutup ya? Kambing apa? Kambing apa? Otawa? OTW? Apa? Al-Muhim, yang besar itu ya kan? Yang hampir sebesar anak sapi. Yang jelas kalau antum melihat apa namanya, duburnya kelihatan, itu al-ma'i. Kalau antum lihat dari belakang, duburnya ditutupi, dia merasa malu, kemudian ditutupi oleh ekornya, maka itu disebut dengan ad-dhan. Nah, ini yang jelas garis besarnya ya, unta, sapi dengan jenisnya, berbagai macam jenisnya, apakah sapi merah atau sapi hitam, sapi berenggolo atau yang semisalnya, sapi Australia atau dengan berbagai macam jenisnya, demikian pula kambing dengan berbagai macam jenisnya, dombanya, kambing apa, kambing kacangnya, kibasnya atau yang lainnya, Allahu a'lam bishawab, dengan berbagai macam jenis kambing tersebut. Nah, sehingga keluar dari sini, keluar dari hewan ternak apa? Kuda. Iya kan? Kuda, apalagi? Hah? Himar, himar wahsy. Zebra. Nah, kalau zebra itu halal. Yang diharamkan itu adalah himar ahli, keledai rumahan yang biasa dipakai untuk tunggangan, menunggangi atau mengangkat barang, itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Yang dihalalkan adalah himar wahsy. Atau bighal. Bighal itu kawin silang antara kuda dengan keledai. Nah, namanya bighal. Ini juga tidak boleh karena bukan dari jenis hewan ternak. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Baik, kita ulangi. Al-udhiyah adalah apa-apa yang disembelih dari hewan ternak ayyama Idul Adha, pada hari-hari Idul Adha. Pada hari-hari Idul Adha seperti tanggal 10 Zulhijjah dengan 3 hari setelahnya. Hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini hari-hari Idul Adha. Sehingga meskipun itu dari hewan ternak, kemudian diniatkan hewan kurban, ternyata penyembelihannya sebelum hari raya atau jauh setelah hari raya, maka itu kurbannya seperti kurban biasa, tidak seperti kurban yang dimaksudkan di dalam hewan kurban Idul Adha. Nah, meskipun dia seandainya meniatkan ini saya kurbankan untuk Idul Adha, ternyata dia memotongnya tanggal 14 Zulhijjah tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, namun dengan keteledoran dia, dia menyembelihnya tanggal 14 Zulhijjah, maka hewan tersebut hukumnya halal, namun statusnya seperti hewan-hewan yang lainnya yang disembelih untuk dimakan atau mungkin untuk dibagi-bagikan kepada yang lainnya, bukan statusnya pahalanya tidak seperti hewan kurban. bisababil Eid, yang dilakukan dengan sebab hari raya, taqarruban ilallahi azza wajal, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah azza wajal. Saya ulang definisinya, al-udhiyah adalah apa-apa yang disembelih dari hewan ternak pada hari-hari Idul Adha, yakni dengan sebab hari raya tersebut, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wa hiya min sya'airil Islamil masyru'ati bi kitabillahi taala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan berkurban ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, bisa dikata tidak ada di antara kaum muslimin yang mengatakan kurban ini tidak disyariatkan. Nah, kalau sempat ada, Allahu musta'an, jahilnya orang tersebut. Nah, karena memang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwasanya pada hari raya Idul Adha itu disyariatkan berkurban. Disyariatkan berkurban. Berdasarkan hadis qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwasanya berkurban ini adalah amalan yang disyariatkan adalah firman Allah di dalam surah Al-Kautsar, nah, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan. Inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar, para ulama mereka berselisih dalam mentafsirkannya. Sebagian mereka mentafsirkan Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Sebagian mereka mentafsirkan Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga. Nah, al-muhim, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah engkau li rabbik, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, mungkin pernah kita singgung terkait dengan ayat ini, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, yaitu makna wanhar. Sebagian para ulama mentafsirkan wanhar di sini adalah berkurban. Sebagian mereka mentafsirkan wanhar di sini adalah meletakkan tangan di atas dada di dalam sholat. Sehingga apabila dimaksudkan di sini adalah meletakkan kedua tangan di atas dada, berarti maknanya adalah sholatlah engkau untuk Rabbmu dan letakkan kedua tanganmu di atas dadamu. Sebagian para ulama mentafsirkan wanhar pada ayat ini adalah berkurban. Dan kurban dengan jenis an-nahar di sini adalah kurban yang dilakukan pada jenis hewan unta dengan cara menusuk dengan tombak di bagian lehernya, yang dilakukan oleh orang yang berprofesional dalam hal ini tentunya. Nah, karena cara penyembelihan unta memang demikian. Wallahu a'lam apakah bisa disembelih dengan cara penyembelihan seperti sapi, wallahu a'lam bishawab. Namun yang ma'ruf kalau unta demikian caranya. Nah, penyembelihan unta dengan cara nahar, yaitu dengan cara menusuk di bagian lehernya pada titik tertentu yang diketahui oleh yang ahli dalam hal ini. Nah, Kalau selain unta itu disebut dengan az-zabhu. Az-zabhu menyembelih. Atau az-zakah penyembelihan. Walhasil dalam surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahkan memerintahkan, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, dan di dalam ayat ini pun mengisyaratkan kepada kita bahwasannya proses penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan salat Id. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli, salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar. Nah, setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih. Oleh karenanya apabila penyembelihan tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan salat Id, maka sembelihan tersebut tidak dianggap sebagai sesembelihan kurban hari raya, namun sesembelihan seperti sesembelihan pada umumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan nusuk. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya yang semikian itu. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid di dalam ayat ini yang menunjukkan disyariatkannya berkurban adalah wanusuki. Wanusuki, qul inna salati wanusuki. Memang ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama terkait dengan penafsiran apa itu nusuk yang dimaksud di dalam ayat ini. Sebagian para ulama mentafsirkan nusuk di dalam ayat ini adalah al-ibadah. Maknanya adalah ibadah. Sehingga kita katakan inna kul inna salati wa ibadati. Nah, seperti ini. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Sebagian para ulama mentafsirkan yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah al-qurban. Bukan al-qurban ya. Al-qurban ini bahasa Indonesia saya Arabkan ini. Kurban dimasuki alif lam, jadi al-qurban. Nah, maksudnya di situ adalah az-zabhu, penyembelihan. Berarti maknanya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan tentunya dalam hal ini tidak ada pertentangan antara yang menafsirkan nusuk adalah ibadah, nusuk adalah kurban. Kenapa? Karena menyembelih atau berkurban ini juga masuk dalam kategori ibadah. Nah, masuk dalam kategori ibadah, tidak ada pertentangan dalam hal ini. Sehingga jelas ayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwasannya yang pertama, az-zabhu berkurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, berkurban merupakan ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seorang muslim berkurban niatnya untuk selain Allah, siapapun dia, kepada malaikat, kepada nabi, ataupun kepada yang lainnya. Penjaga lautan, penjaga hutan, penjaga danau, penjaga sungai, penjaga pesawahan dan yang lainnya, perkebunan. Nah, tidak diperbolehkan karena berkurban merupakan ibadah, sehingga barang siapa yang menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, siapapun dia dari makhluk maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa pesan yang dipesankan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin dahulu pernah kita sebutkan kisah, ini dua orang, salah satunya masuk neraka, salah satunya masuk surga, yang disebabkan hanya seekor lalat. Nah, ketika dua pemuda ini berjalan di suatu jalan, ternyata di jalan tersebut ada sekelompok dari orang-orang musyrikin yang menghadang, menjaga jalan tersebut dan tidak membolehkan seseorang lewat terkecuali setelah dia berkurban terlebih dahulu untuk berhala yang dia letakkan di jalan tersebut. Akhirnya dua orang ini pun melewati jalan tersebut. Akhirnya dihadang, dilarang, tidak boleh lewat. Sebelum Anda berkurban untuk berhala kami, maka salah satunya mengatakan, kami tidak memiliki suatu hewan yang bisa kami jadikan sebagai kurban. Kemudian orang musyrik tersebut mengatakan, farrib walau dzubaban, berkurbanlah kamu untuk berhala ini walaupun dengan seekor lalat. Ini dia pun menganggap remeh, oh lalat saja, dia nyari lalat, tangkap sana, tangkap sini. Dibunuh lalat tersebut dengan niat berkurban untuk berhala tersebut. Maka Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka karena berkurban untuk selain Allah. Kemudian salah satunya lagi diminta untuk berkurban, akhirnya dia pun enggan dan tidak mau karena dia mengerti, memahami tauhid bahwasanya berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun dipaksa, dia pun tidak mau, yang akhirnya penjaga jalan tersebut pun akhirnya membunuhnya. Dia pun akhirnya mati. Yang satu lolos, yang satu meninggal. Meninggal demi mempertahankan tauhid. Maka Rasul mengatakan dia di dalam syurga. Sehingga dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya berkurban untuk selain Allah merupakan perbuatan syirik yang akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Nah, disebutkan oleh beliau pengarang kitab wan nusuk di dalam ayat yang kita baca tadi, kul inna solati wan nusuk, kata beliau, az-zabhu adalah penyembelihan. Qalahu Sa'id bin Jubair, sebagaimana yang diucapkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Beliau menafsirkan nusuk di dalam ayat yang kita baca tadi adalah az-zabhu, berkurban, menyembeli. Waqila, dan sebagian para ulama ada yang mengatakan an-nusuk adalah jami'ul ibadat wa minha az-zabhu wa huwa ashmal. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan an-nusuk adalah seluruh jenis ibadah, bukan hanya berkurban, solatnya, hajinya, puasanya, qiraatul Qur'annya dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah itu masuk dalam kategori keumuman lafaz nusuk. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah az-zabhu wa huwa ashmal. Dan penafsiran nusuk ini dengan ibadah ini penafsiran yang lebih meluas, mencakup seluruh ibadah, tidak terkecuali dalam hal ini adalah penyembelihan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan amalan penyembelihan kurban, mansak. Dari kata nusuk tadi, Dari setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Liyadkurusmallahu ala ma razaqahum. Agar mereka menyebut, mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Min bahimatil an'am. Dari hewan ternak. Maka sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu. Falahu aslimu, hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Wabashiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, berarti di sini pun menjelaskan dari umat dahulu juga ada mansab. Nah, seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita yang pada pertemuan dahulu telah kita sebutkan secara ringkasnya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai sini dulu ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan ini. Intinya bahwasannya berkurban di dalam syarat Islam adalah amalan yang disyariatkan, termasuk di antara syiar-syiar Islam yang wajib bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkannya. Adapun pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan menyebutkan dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW terkait dengan disyariatkannya berkurban di dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafidhakumullah.